Mitra Bisnis, Kompas menulis, DPRD DKI Jakarta merasa tidak puas dengan program Kartu Jakarta Sehatnya Jokowi, yang dinilai malah mengakibatkan kisruh dengan banyak rumah sakit. Untuk itu DPRD berencana meminta pertanggungjawaban Jokowi melalui hak interpelasi. Bahkan ada isu, hak interpelasi ini bisa berujung ke pemakzulan. Menanggapi hal ini, Ahok bercanda, jika dimakzulkan malah bagus, Jokowi bisa langsung nyapres. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia, Dr. Marius Wijayarta. Dr. Marius, apa komentar Anda melihat kisruh DPRD dengan Jokowi ini? Jadi gini ya, kan terus terang dari dulu juga kesehatan kan sebagai dagangan politik ya. Saya bicara, saya bukan orang partai, saya nggak punya partai. Nah jadi gini, dari awalnya itu saya udah teriak-teriak di salah satu stasiun TV, tanpa persiapan yang matang, dia melaksanakan untuk seluruh penduduk DKI, artinya itu sekitar 9,6 juta. Tanpa melihat situasi, kondisi, ya. Kalau buat program itu kan harus ada kira-kira apakah yang miskin dan terlantar dulu, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, ya. Nah, ini kan langsung blok, tanpa melihat situasi, kondisi, kekuatan, dan belum adanya standar pelayanan medis, ya. Kalau kita lihat dari dulu sampai sekarang, saya sudah teriak-teriak. Jadi Kementerian Kesehatan kan belum punya namanya standar pelayanan medis. Harusnya, menurut saya, dari dulu sudah saya bilang, standar pelayanan medis dulu Kementerian Kesehatan itu wajib membuat. Setelah itu barulah dibuat namanya clinical pathway, riwayat perjalanan penyakit. Ya, itu melibatkan seluruh instansi terkait kesehatan, ya bukan hanya pemerintah saja. Tapi setelah itu baru bisa ditentukan yang namanya unit cost, baru ketahuan angkanya. Setelahnya angkanya dapat, kita bisa hitung per kepala per bulan itu berapa. Dengan begitu kita bisa mengasumsikan kira-kira kemampuan Pemda DKI itu berapa, terus penduduk mana yang mau di cover dulu. Ya, kalau yang sekarang ini kan terus terang saja kan ini program yang dadakan tanpa persiapan matang ya. Di salah satu stasiun TV saya pernah katakan pada waktu acara talk show ya. Saya bilang sama Pak Jokowi melalui pesawat telepon beliau karena nggak bisa hadir. Oke, saya bilang gini Pak, kalau kita lihat dana 1,2 triliun ya kita nggak punya standar plan medik ya. Terus kita juga melihat itu yang di cover 9,6. Artinya satu kepala itu per bulan itu kurang lebih Rp10.417. Yang Rp15.500 saja masih rame, yang Rp22.201 masih rame, yang Rp27.000 juga masih rame. Karena kita kenapa? Kita nggak bisa menentukan unit cost tanpa adanya namanya standar pelayanan medik. Terus terang saja, ya rumah sakit kenapa protes? Saya memaklumi, karena apa? Ya, sekarang itu kan mereka kerjasama dengan ASKES, tapi kerjasamanya juga tidak full. Jadi ASKES itu yang non-medis, masih diambil dinas kesehatan. Artinya misalkan cetak-mencetak kartu, percetakan kartu lah jadi dinas kesehatan sekarang. Dan uangnya tetap di dinas kesehatan, disimpan di Bank DKI. ASKES hanya dari mulai bulan manajemen, terakhir dia hanya verifikasi. Setelah hasil verifikasi, baru dibagi ke dinas kesehatan. Nah, verifikasinya itu ya terakhir dilihat dengan cara yang namanya INACBGs. Di Kementerian Kesehatan aja INACBGs itu belum ada. Kalau lokal tiap rumah sakit itu betul, tapi per nasional tidak ada. Bagaimana dia bisa sesuai dengan harganya? Tapi karena ini dipaksakan, akhirnya yang dipakai adalah INACBGs tahun 2009. Harganya sudah jauh sekali ya. Jadi ke waktu kartu Gakin itu dengan menggunakan sistem paket. Yang sekarang ini kartunya yang namanya KJS itu menggunakan INACBGs yang cashback itu. Harga plafon 2009. Dengan kondisi seperti ini ya jelas rumah sakit dulu kalau waktu masih sistem paket perbedaan tagihan kurang lebih sekitar 20%. Sekarang dengan adanya INACBGs perbedaannya bisa sampai 70%. Gimana rumah sakit nggak bangkrut? Ini udah saya teriak-teriak, saya udah kasih informasi ke beliau. Dan terus terang setelah acara televisi di salah satu stasiun TV dari 9,6 ternyata beliau katakan, oh nanti nggak begitu Pak Marius. Jadi gini, yang ditanggung adalah 4,7 juta yaitu orang miskin dan terlantar dan orang-orang yang dapat penghargaan. Kalau 4,7 juta per kepala ya sekitar Rp23.000 per bulan. Jadi setiap ini saya nggak tahu ini programnya kok bisa pindah sana pindah sini. Jadi saya tidak berpolitik, tidak dari dulu saya tidak anggota dewan dan DPR segala macam, tidak berpolitik dan saya minta sebaiknya sebelum menggelontorkan 1,7 juta yang akan digelontorkan menurut sumber yang dapat dipercaya oleh Pak Jokowi yang baru lagi, sebaiknya dimonitoring evaluasi. Dengan begitu ya kita nggak berpolitik, yang penting janganlah kesehatan sebagai alat politik. Ya, jadi yang benar, tolong yang ada kekurangan itu biasa, tapi diperbaiki, bukan malah dipolitikan. Itu aja. Masyarakat miskin itu sudah kasihan, sudah capek. Jangan didagangkan. Itu aja. Apa saran Bapak kepada Jokowi sendiri ke depannya? Begini, ya. Sekarang ini kan emergensi. Satu, Kementerian Kesehatan kan nggak punya standar pelayanan medik. Buat standar pelayanan medik DKI. Setelah keluar standar pelayanan medik DKI, itu undang semua, rapat bersama, emergensi. Seluruh instansi terkait di DKI. Jadi nanti ada pemerintahnya, ada instansi terkait di luar pemerintah, di Jakarta aja dulu. Setelah itu rame-rame lagi buat yang namanya riwayat perjalanan penyakit atau bahasa Inggrisnya clinical pathway. Dari situ barulah kita bisa menentukan unit cost. Jadi nggak ada protes-protes lagi karena semua pihak sudah terlibatkan. Biarlah pemerintah itu, Kementerian Kesehatan, sampai sekarang nggak jelas. Terus terang aja saya sedih, kok kesehatan buat main-main. Ini terus terang, ini politik sekali ini. Standar pelayanan medik masa nggak dibuat-buat sudah hampir 20 tahun. Kalau yang nasional nggak ada, buatlah yang DKI. Justru di sinilah kesempatan Pak Jokowi. Kalau Kementerian Kesehatan yang pusat tidak membuat, buat yang DKI. Baru setelah itu rapat bareng dengan kolegium, dengan ikatan dokter, bidan, perawat, tenaga. Pokoknya instansi terkait sampai ke rumah sakit, duduk bareng membuat yang namanya clinical pathway. Dari situ baru bisa keluar namanya unit cost. Semua pihak rumah sakit tidak ada yang protes. Jadi kita duluan daripada Kementerian Kesehatan. Saya sedih sekali di pemberitaan katanya Pak Wamen mengatakan, katanya program BPJS sudah 80%. Bagaimana bisa 80%? Dasarnya aja nggak ada, standarnya nggak ada. Sedih. Jadi kembali lagi ke politik. Kan kita sekarang tinggal menghitung hari. Berapa bulan lagi 1 Januari 2014. Nanti bukan tidak mungkin kacaunya bisa seluruh Indonesia. Demikian Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia, Dr. Marius Wijayarta. Saya, Mandariska.